dipun ugemi niku naminipun Dang Hyang. Nila mula terus ana sing bleset dadi Danyang niku. Iku Dang Hyang. Dang Hyang niku para sesepuh sing hebat-hebat sing ampuh-ampuh niku Dang Hyang. Lah mula panggonane jenengane Dang Hyang ilat mingsle iki dadi Danyang. Nah, para sepuh sing para Dang Hyang niku dipun pundi-pundi, dipun hormati, dipun mulyakaken, dipun pundi-pundi. Mula panggenanipun naminipun pun punden. Pepundi cara wong jarane ngrungokno wayang lak pepunden kula. Dadi pepundi. Lah teng mriku niku terus ngawontenaken ya srada niku. Ngopo panganan, matur nuwun, pitik kok ya apik ya dibleh. Pon, nah niku asale niku ngoten niku. Nah terus Islam niki dugi. Sebab sing disebut niku waktu niku Sang Hyang Widi, gitu. Lah nek Islam niku sing disebut Gusti Allah. Lah mila terus mulai upacarane niku tetep tapi sing disebut ben benten. Nisbate niku benten. Niki teng Gusti Allah. Lah sebab sing Gusti Allah terus ana sing diarani dekahan. Niku saking sedekah. Kalimat sedekah niku dadi sedekahan, dadi dekahan. Nah sekitar giri mereka naminipun keleman. Soalnya angger ngumpul niku maca kalimah toyi toyi bala. Kalimahan niku terus dadine keleman. Teng Malang niku namine barian. Soalnya angger ana sego kiyaine teko Allahumma barik. Burak barik, burak barik kaula cendekane bari barian. Lah intine niku napa? Intine niku matur nuwun. Matur nuwun dhateng Gusti Allah. Wis oleh bagian panggonan, oleh bagian mangan, oleh bagian seko Allah diterusno kali anak putu, bubak kali para sepuh. Intine lak meng ngoten niku to asline. Dadi mula ana intine niku teng mriku lah niku. Teng mriki. Nah nek cara Islam niku sajane napa ngoten niku ya diulangke ngoten lho. Ya iki sing sering tiyang ribut niku lak perkara apa Islam ngono iki ya ngulang. Wong neng kono-kono ketok ya ora pati usum ngoten lho. Tapi nek teng Jawa niku kok usum tenan. Mulai srodo dadi nyadran, sedakoan dadi dekahan. Kalimahan dadi keleman, Allahumma barik dadi bari barian. Terus lestari gitu. Jadi ini cara Islam niku napa ya? Ngono ki apa diulangke. Lah kula tak cerita mawon, nah kira-kira mangke niku Islam niku ngulangke napa mboten gitu. Islam niku mboten kok langsung ngulangke ngoten. Ngene lho ngono ya ora neng. Nek tiyang niku pikirane mboten patek teng ngoten niku nggih saged saged memaknani to nggih. Conto, adhewe niki ya napa mawon bentuke niki sing jenenge menungso. Jenenge menungso ning bentuk menungso sing teng pati niki teng Winong teng Kalongan. Ngeten-ngeten niki ya menungso ngoten lho. Elek-elek ngeten ya menungso. Lha ya kudu diakoni nek awak dhewe niki menungso sing paling paling cilik lah nggih. Ana jeneng menungso tapi sing manggone teng Arab niku kan gedhe niku. Bangir-bangir ayu-ayu ganteng kan. Ganteng. Menungso sing manggon teng Londo luwe gedhe melih rambuté abang. Sing manggon teng Afrika ya ireng gosong kaya kopi niku. Sing manggon teng Cina sipit-sipit tembem-tembem pipine kaya apem mriko. Nah,

ini kandang Indonesia. Lha niki bangsa kandang. Wong kono nek musim dingin mangane ngombene susu, mangane keju karo daging. Nek mboten kademen mati. Lha teng mriki sak umur-umur mangan kobis urip. Pomene wong pati sing senengane ngrowot niku. Urip poso mutih, urip. Mula nek ning Eropa ra ono wong sekti, wong ra ono wong kuat mutih. Lha teng mriki kathah wong mutih mula sekti-sekti. Mula sampai Pati kota julukane kota seribu dukun. Ngono. Lep majalah Posmo niku. Lep bos. Napa ketua persaudaraan paranormal se-Indonesia ya wong Pati, Bos Edi iso mabur niku. Lha kula ngerti dhewe niku iso mabur Bos Edi niku. Ngawur wae. Aja kok bareng kula mabure. Numpak pesawat. Oh, dia ngomong Pati nih, it bien. Jadi yeah. Kadang ada rakroso. Tenging Arab nih gue gimboten enak. Panasnya luar biasa. Mula orang Arab nih nukul nowet tuh angel. Dateng beri jenengan nukul nowet gampang. Pengen nandur kates rasa nandur angger mangan kates bijine ditelen pun. Sesuk ngising ning galengan ngono ya tukul kabeh. Afrika. Afrika niku wong wedok mboten iso dandan ngeten iki. Mboten saged. Karena apa? Lamuke niku mboten umum ganasnya, mboten mempan tiga roda cap kingkong ngoten mboten mempan. Nek iki lha enten iklan nyamuk sini cuma takut tiga roda. Wek wek nek kata niku nek teng mriku mboten mempan caping kong tiga roda mboten mempan. Mempane nek ana taek gajah diudhek ngangge uyuh jaran. Mangke terus saripatine niku disapu-sapno awak. Lho, ya aja guyu sampeyan teng mriku ngoten niku kok. Kita lho mulane iki. Terus digawe ireng-ireng. Ya kenapa? Karena binatangnya ganas gak? Ganas. Nah ini digawe putih di bersingo kan kita wong putih. Nah ini digawe ireng mak telesep wis. Mboten ketinggal. Jenengan seneng nonton film Maria Mercedes nih nggih. Nanti nggih. Niku negaranipun namanipun Venezuela. Venezuela niku angkepe mboten umum. Baratus mentas keringetan alih. Mula wong mriku niku pakaianene nang singletan ngeten iki tok. Jarang jenengan ndelok wong mriku terus jas-jasan, klambenan ngeten iki jaketan. Lah, mula ora ono jaket produksi Venezuela niku ora ono. Bawane sumu, ya Allah. Mula sono nang ngene iki gelut mawon Amerika Latin saking panase. Cina niku, Cina niku. Nampun musim dingin, ini ku rekoso Cina ini. Cina ini ku nek musim dingin, seringin ini ono. Salju turun tapi enten matahari. Jadi silaune ini ku buten umum Cina ini ku nek pas musim dingin. Jadi ngeten-ngeten ini kriar, ngeten ini. Maka secara genetik menghasilkan wongnya sipit. Lengge nek karo nek musim dingin niku srengengene ketinggal niku teng Cina. Terus Cina niku arep nyaingi Indonesia. Cina niku mau menyaingi Indonesia dados Indonesia ini penguasa kayu olahan dunia. Wong sak donya niku bingung. Kayune Indonesia lho kok rantek-entek. Ternyata ketika mereka kesini, mereka gumun ono kayu limang tahun gede nih sak mene, jenenge sengon. Mula terus akhirnya dokter Belanda niku desertasi ini sengon. Mula sampai begitu wangsul dokter sengon niku ono. Karena ini kayu ra umum cepet deh, limang tahun semente nak. Maka kayu olahan dunia itu kuasai Indonesia lah. Cina niku pengen menguasai juga. Nandur sengon tengri kok kayangannya kok ya Indonesia 3 juta hektar langsung ditandur. Nah, selama tahun tinteh ini kok ya kayak semene ini. Wong angger kenek musim dingin katuen sengon ini kok ya raiso gede. Lho ini kan Cina. Lho mula kita itu tidak usah ngono-ngono biasa mawon. Wong Eropa mimpi, duwe Indonesia mimpi. Nah, kita ini karo Gusti Allah dibedake karena Gusti Allah ngerti kene iki digawe cilik-cilik elek-elek rembes-rembes ge. Mula karo Gusti Allah dibarokahi tempat terbaiknya di muka bumi jenenge Indonesia. Indonesia niki kitatun mingkit atil jannah niku ya mriki. Potongan surga niku ya mriki kok. Lha mulo sampean kadang ora krasa kok ngresulowe dadi wong Indonesia. Kula niki wis keliling donya. Pundi donya sing dereng kula parani? Kula niku apal paling indah niku Indonesia. Wis ora ono. Ono kok pengen. Kula rasa dadi kepengin di wong liya. Rambut rasa diabang-abang, meneh sing nom-nom. Iku rambut londo. Sampeyan nek rambuté diabang-abang kok dadi LKMD, londo komeng dasi. Ini kadang lho ini pemahaman sederhana nih kadang awak dhewe niki mboten memahami dipikir donya niku padha mboten dunia ini tidak sama ya sing paling enak ya kene wis ngene iki mangkana ya gitu lah lho bareng donya niku anak Nabi Adam niku pisah-pisah gitu wis nang ndi ono gelut paten-patenan sampai akhirnya niku terus wis kekeselen gelut anak putune menungso niku mulai terus nyanak-nyanak lah ya awak dhewe iki biyen kan ya wong sitok to mbahne dhewe iki wong Mbah Adam kok saiki dadi perang antar putune iki lho ngopo cara Jawa iki lho ya dhewe kan anak putune Nabi Adam tapi kabehne bingung lho saiki nek awak dhewe iki anak putune Nabi Adam kabeh lah neng ndi to sakjane niku panggonan Nabi Adam iki. Petilasannya Mbah Adam ini nanti zaman segitu semua bertanya. Kalau kita mengatakan bahwa kita semua bersaudara, petilasannya Mbah Adam ini nanti biar uripe Mbah Adam ini nanti tau. Cara nengokin danyange ini nanti. Cara pundene ini nanti tau pundene Nabi Adam ini lo nanti. Hilang apa? Orang mesti ngerobunan, hilang jejaknya di telan bumi sampai akhirnya ono menungso. Sing akhire pengen goleki jejake Nabi ya. Adam misalnya kono digoleki dik lunga, bojone digawa karo anake cilik, ngono dijak lunga, ya goleki. Bawar digoleki terus tapi dibimbing karo Gusti Allah. Wong niki nabi, jenenge Nabi Ibrahim ning goleki, goleki akhire kepethuk niku. Ya Allah, iki to tilase Nabi Adam. Ternyata pun runtuh, Ka'bah pun kucar kacir. Wis entek kabeh akhire karo Nabi Ibrahim. Wis. Wong awake iki putri Nabi Adam saiki wis petruk, wis nang ngene wae jelas iki, Mbah. Tekuk apa jejake panjenengan. Mula terus Nabi Ibrahim kondel wong wis petruk petilasane Nabi Adam, ndonga. Dongane napa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liqimus salata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah pun niki pun petuk pun kula titip anak putu kula teng panggonan tang-tang sing ra eneng apa-apa nimpun pengdengan dadekaken atine bajek gelem salat muga-muga disenengi wong lan muga-muga entuk rezeki woh-wohan. Senajan ora ana wite carane ngoten niku. Muga-muga padha syukur. Pon akhire walah begitu Nabi Ibrahim niki nemokno jejake Nabi Adam dibangun malih kondang sak donya Nabi Ibrahim. Nama Ibrahim niki harum seluruh dunia. Kabeh wong ngerti ana sing ngarani Abraham, ana sing ngarani Brahma, ana sing ngarani Ibrahim. Wong Cina saking senenge terus gawe legenda perjalanan Tong Samcong melakukan perjalanan ke barat mencari kitab suci Dewa Brahma kancani Sun Gokong kali Cupat Kai. Lho itu inspirasinya saka perjalanan Nabi Ibrahim. Lho nggih. Kenapa? Karena ini dulu sing gawa ajarane namine Biksu Tatmau. Mana tahu dah. Biksu Tatmau niku biksu saking India. Nggih ta? Nabi saking India. Lah India sebagai tempat sing tau dinggoni suwe kali Nabi Adam, saking senenge kali Nabi Ibrahim, mulut yang India mengabadikan seluruh perjalanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah malih kotak tengah watu ni bolong, teng India diabadikan jenengane kotak watu tengah bolong jenenge setu setupa. Jabal Rohmah diabadikan namine pun lingga yo. Jadi padha tugune perjalanan suci ni Nabi Ibrahim dilakukan kali orang mriko ning gawe kain selimpang padha selimpange. Numan warnane rada kuning gitu. Nek wis rampung perjalanan suci padha-padha urusane rambut, mriko digundul mriki tahal tahalul. Nyembelih kewan padha kono gadri kene Idul Adha. Banyu suci Zamzam kono banyu suci Kailas sumber Gangga sumber Yamuna. Nek wis kakean sujud kene bathu ireng loro kono wolu ireng bener-bener lho. Simbol-simbole sami. Mula jaluk-aluk wong ngono simbole padha. Lah, akhire Nabi Ibrahim kok dia terkenal akhire wong ziarah maneh. Ziarah iku sedaya. Ziarah maneh niku sedaya sampai akhire niku ziarah, ziarah mulai ziarah nganggo klambi sampai suwe-suwe ziarah udo gitu. Sampai akhir ziarah beriku, sampai ketambahan patung, ketambahan nopo niku karena wong sak donya niku mriku. Mula Abroha niku cemburune ora umum. Wong sak donya watu kotak niku lho kok diparani iki apa to? Sing diziarahi niku. Lah, niki pun. Terus Nabi Ibrahim niku kondang sak donya. Tapi Nabi Ibrahim kan menungso terus sedo. Lah begitu Nabi Ibrahim sedo. Terus Nabi Ibrahim itu diteruskan kali putrane kali, namini pun Ishak kali Ismail. Nah, Nabi Ishak niki luwih terkenal timbangnya Nabi Ismail, karena Nabi Ishak niki anaknya Nabi kali Siti Syaroh, anak ratu dari rojo ratu, ratu Rabi karo Nabi lahir Nabi Ishak, ratu lahir apa Nabi lahir karo bab apa nikah karo babu jenenge Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Lah mula Nabi Ismail iki rapate terkenal zaman semanten sing terkenal Nabi Ishak. Lah Nabi Ishak niku duwe anak kondiang wis meh sedo urip maneh. Wis ora iso melek ngene iki urip maneh jenenge ya Yakub. Nah Yakub niku jeneng liyane namine Isra. Israil duwe anak 12 dikenal kanthi jeneng Bani Isra. Israil anak rolas niku. Anake kondhang kabeh Bani Israil niku ono sing paling ganteng sak donya Nabi Yusuf paling ganteng. Anak turune hebat ana jenengane Musa. Nabi Musa niku medeni wong. Tangane lebokno metu dadi listrik. Mungsoe kuaplok mati. Tekene glethakno dadi naga. Mula nek pitulasan teng winong kok tesih duwe tongkate Nabi Musa ngono gampang pengin gawe barongsai gelethake kok ngono kira-kira. Kondiang Nabi Musa niku. Saking terkenale Nabi Musa niku sampe malaikat Izrail tempiling kok piye. Lho sampean lho. Lha nang kitabe para alim riyen kan dijelasaken Nabi Musa niku diparani kali malaikat Izrail arep dicabut nyawane. Tawem piling otak, sapa gitu? Aku bagian capotnya, coba capot mual. Tawem piling, waduh loh ya Allah, iku sinten, Musa iku nalapo, ulo berarti tempiling ya. Hati-hati karo nabiku si tok iku, aku ae ditantang kok. Ilmu mu wis entek ta jenenge. Terus tak kakek Nabi Khidir nek gagal, ora sabar berangasan nih. Wong gurune wae dilokno kok akhire pisah karo gurune perkara ora sabar. Ya aja pisah macam-macam karo wong iku. Mula terus akhir sesuk mula kandha ana akhire terus kandha. Iya, Musa, apa ya lu dikaplok meneh? Ora. Mboten kula niku mang ditugaske nyabut nyawane panjenengan. Ya mula tapi sesuk meneh aja langsung ngono ae kandha sik. Ampun, pun tak kandhani ning ora omong. Lah kandha apa? Isaroe niku pun gampang. Apa? Rambute putih kali untune protol iki lho. Ngono ta. Dadi rambut putih karo untu goang iki isare wis aduh ta wis parek ta. Ya mulan ya ya wis nek ngono jabutan saiki. Nah tenan aku nek mau jabut pegel endi? Nggur kok swarga kene. Eh ya wis apik ora? Apik nek ngono. Nek jenengan pengin mangan karek mikir tok teko segone ngene. Nek pengin bojo karek batin tok ora perlu ngrawati wis sudo teko. Nek nang kono nang kene ora. Lho Nabi Musa niku. Lah mula wong Yahudi niku zaman Nabi niku sampai zaman Nabi. Wong Yahudi niku duwe kebiasaan apa? Nyukur jenggot, nyemir rambut, dandani untu. Supaya napa nek rambute ireng, jenggote ra ana klimis, terus untune utuh. Nek malaikat Israel teko, oh isih enom. Mboten niku. Mula kali Nabi waktu niku dilarang soalnya nggo misahke wong Nasrani, orang Yahudi. Lah mula ana cerita teng kitab itu yang Yahudi ini, ana wong ning ndawableke gak boten umum. Saking belinge tiyang niku, mati niku wedi. Mlebu neraka wedi. Mula akhire dheke kandha karo anak-anak enak, aku engko nek mati syukuren ya. Untuku copotono nang wuluku sawah iki gundulen. Aja ngasi ana nyisa siji. Nggih Pak, wis ngono. Supaya napa to Pak? Wis aku nek nang kono cek dikira bayi jarene. Akhire tenan begitu dikubur malaikat mungkar nakir, wah bayi jan. Tapi kok gede ya jarene. Tapi wong ora ana ulune, ora ana untune, akhire dipasrahke malaikat Ridwan. Wis malaikat Ridwan, ana bayi model anyar iki rada gede. Loh, iki dudu bayi iki. Bayi wong ora ana ulune, ora ana untune, ora ana jenggote kok ora bayi. Bayi iki. Ora iki ora bayi. Bayi wis nang kono. Ora aku mau iki ora bayi. Keke malaikat Malik ngono. Iki bayi ora ana ulune, bayi. Waduh, niki teng kitabe tiyang Nasrani, iki tiyang Yahudi iki. Akhire malaikat Ridwan ora kurangan akal. Sampeyan pengin ngerti iki ora bayi. Iya carane piye? Gampang wong aku wis biasa ngetes bayi apa ora. Piye carane? Acelok nawi dadari lak rampung. Dadari medun ya nang aja katokan. Pokoke itu mbi dadari medun tuing ora bayi iki kadadi kok. Lha niku teng kitab Israiliyat wonten niku kula mboten ngarang niku. Wong Bani Israil niku nek nerjemah kitab sageleme niku. Lho sampean ping ngerti angzalallahu minas samai ma'an niku. Gusti Allah ngedunke banyu teko langit. Niku nek tiyang Yahudi nerjemah niku kan guyokno niku. Sopo sing ra kekelen mulo tafsir Israil niku dilarang niku. Nerjemahne angzalallahu minas samai ma'an niku diterjemah napa? Ditafsiri anu napa ayat karo ayat gitu. Munasabatul ayatnya niku napa? Kholaqa samawati wal ardha fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Dadi Gusti Allah niku bar gawe bumi sak isine 6 dina niki istawa bersemayam di atas arah istirahat dari niku wong Yahudi. Lah sebab Gusti Allah niku wis istirahat mulo diguyu karo iblis. Nah, ra digawean to pengiran ngono. Bareng diguyu kali iblis, guyune iblis, untune iblis kena sinar srengenge. Srengenge mulo dadi kilat biar ngoten nika. Nang malaikat ngerti Gusti Allah kok diguyu, ngamuk iblis e diuber gak ono cemeti disabuk tawar dadi bledek. Terus mah iblis niku kelaran nangis dadi udan. Niku tafsir Israiliyat ta niku. Oh, ban Israil ge tafsir sak geleme kok. Lha niku, lu sampean maca dijelaske teng tafsir At-Tabari niku lha dijelaske sing aneh-aneh ngono tafsir-tafsir. Lho sampean ngerti, lho ngono tafsir nyolong buah kuldi niku lucu deh Pak. Dadi la taqrab hadhi syajarata niku aja parang-parek wit iki. Ning ngono Nabi Adam sing ngeyel ngunduh buah kuldi. Telu dikeke Siti Hawa, telu digawa. Bareng konangan pangeran Nabi Adam bingung to, siji dilek nyantol urung mlebu mulo teng mriki dadi kala menjing iki dadi gulu menjing dadi jakun niki sing loro didelikke teng mriki. Mula wong lanang ndoke lo loro niku tafsir Israiliyat kok sampeyan niku ya.

Dewa. Anak air kudunga boyong sak negoro teng ujung timur kali Mantan. Damel keraton namini pun Kutai Kartanegara. Anak Mula Warman boyong teng pedalaman Jawa Barat. Damel keraton namini Salukonego negoro jenengi Dewa Warman. Anak Dewa Warman mu boyong teng pedalaman Jawa Barat. Damel keraton namini Tarumanegara. Lho iki darep nendi iki? Si sekolah ta, ana kelas sekolah. Karena mulai sing tua-tua aja. Sing cilik-cilik iku mau nang mulai ket sore lak wis. Ana sing cilik-cilik nang mulai. Sing tua-tua aja wong iki sing tua-tua niki sing ana. Sing mulai. Sing ana. Rapopo ini tua-tua aja kalau tak ceritani sing tua. Cah cilik-cilik ora kanggu sesuk niku dhewe. Eleng iki sing tua-tua. Berita sekolah kabeh tadi. Sekolahnya teng pundi? Lha wong sekolah ning kene kok ya meneh mulih. Tak kira ta sekolah ning ndi ngono. Alah dul. Namo ndok mboten? Mondok tengri ki, dah mau sekolah mondok, lalang, sekolah nang turu, cap saiki, yamene biyen santri ni gule, yamene padang-padange moto, santri saiki yamene nganto, sekolah ini kesuwen soalnya, sekolah wolung jam kesuwen, zaman kulo sekolah seminggu rong dino, on, nggih. Lah saking pedalaman Jawa Barat pindah teng pedalaman Jawa Tengah namine Sanjaya damel kraton namine Mataram. Lah Mataram terus akhir dadi kerajaan gede bangun Borobudur. Akhir terus pecah loro karena peledakan Merapi, separuh Melayu teng Palembang dipimpin Bala Putra Dewa ngetekno Sriwijaya, separuh Melayu teng Etan namine Sindok ngetekno kraton teng Jawa Timur, sing saking akhir dadi Kediri dadi Doho. Kediri dados keraton gede dipimpin kali Jayabaya duwe anak Angling Darmo. Lah terus sing Jayabaya diteruske kali anak putune namine Kertajaya. Sing teng Malang dadi kadipaten cilik jenenge Tumapel, pang apa adipatine jenenge Tunggul Ametung, dibojo ayu jenenge Kendedes gondol Melayu kali Kena. Kenarok ngedekno Singosari tahun 1212. Akhirnya terus digenti kali Anusapati Tohjaya Ronggowuni Kertanegara. Lah Kertanegara jadi kerajaan terbesar di dunia, sanggup menguasai 2/3 dunia. Mongolia dugi mriki diiris kupinge. Ngaten lah. Eta lah makane adene aja gumun, kita ini bukan bangsa kecil. Kita ini bangsa besar. Mula sing kudu dieling-eling Islam dugi niku mboten petuk peradaban bodoh, petuk peradaban besar. Wis dadi universitas gede jenenge Nalanda, duwe kitab negara Kertagama, kitab politik, duwe kitab sosial jenenge Suta Toma. Mula apa sing ana ana kabeh ning kene niki. Wong Londo duwe cerita napa Romeo Juliet ini yang duwe cerita Roro Mendut Prono Citra. Kono duwe cerita Cinderella, kene yang duwe cerita bawang putih, bawang merah. Kono duwe cerita napa Samson, kene yang duwe cerita Bandung Bondo Woso. Padha ae, kono duwe cerita kura-kura ninja, kene yang duwe cerita kancil nyolong di dimono ndek kabeh apa ora. Jadi ini bangsa bukan bangsa kecil, kita bangsa besar. Mlojo opo e ana ning kene niki. Bahkan wong mriki niku dari semua sisi niku ampuh. Sak donya niku ora ana sing iso mangan gadung. Wong Jawa iso kok mangan gadung. Patel gadung niku aja meneh menungso wong gendruwo mangan gadung e mentem. Mbah Manap Lirboyo niku ngrawat 56 tahun mangane kuwi. Lah kok suwe-suwe uwine niku dicolong genderuwo, Mbah Manap terus akhire uwine diganti gadung. Bareng gadunge dicolong genderuwo, genderuwone mentem. Jam 12 bengi Pondok Lirboyo ambruk gara-gara genderuwone mentem ngamuk-ngamuk. Akhire waras diombeni lenga jarak kali Mbah Manap, terus dina itu gas nyenggot nimbo sing ngangge kayu dawane ana nggih. Ah terus saiki wis pensiun manggon ning wit sawo ngarepe masjid. Lah kok pensiun, nah, Lirboyo wis duwe sanyu. Go. Dari sisi teknologi senjata, wong Eropa duwe Excalibur, wong Arab duwe pedang Damsyik, wong iki napa wong Jepang duwe pedang Samurai, Jawa duwe tombak jenengane Baru Klin Klinting. Wong sak donya sakniki niku ya mumet mikir Baru Klinting niku. Kok iso ana nuklir aktif tanpa reaktor ditaruh di ujung tombak. Nek ditokno ngene mati. Nampi. Wong iki mati. Lho niku barange ana, niku bukan mitos. Teknologine piye ya mbuh. Ndak ada yang tahu iku piye ning gawe kepiye. Nek Nagasasra sabo internet iki teknologine tesih sedinalar. Ini Baru Klinting ini raiso. Ini aku kekancing yang mau coba pahit nih gue. Angker mau dijit gue nusa kapal, kepek pek pek pek mati. Ini aku tekan sana nih, sing terakhirnya kel ini aku nama nih Ki Ageng Mangir. Ini Ki Ageng Mangir, tombak, apa? Kiai Pleret nih, sing didamel nih Kemhario Penangsang nih. Ini aku kalah nih kali tombak Baru Klinting. Mula begitu. Ki Ageng Mangir ngadek ya Panembahan Senopati ya mikir wow, top tenan. Nah, Panembahan Senopati niku didikane tiyang Pati. Nah, ini Ki Penjawi. Nah, Penjawi iki Penjawi nek Pati niku nggih. Lha nggih. Nah, kula crito niku kuwi dawane ora umum tekan telung dina niku ora entek niku nggih. Konflik perpindahan kerajaan pesisir ke kerajaan daratan niku. Karena Portugis menguasai Malaka tahun 1515. Akhirnya kerajaan laut terkunci boten iso dagang ke luar negeri, bangkrut, berubah menjadi kerajaan darat. Daratan pindahe Nyai Lanjar dadi Nyi Roro Kidul. Sesuk kapan tak jak ngaji niku sampeyan iki saiki ora iki wong iki ajeng nerangke khol kula nggih ning dereng niki. Kula dereng mulai ngaji lho niki aja di Demula jadi eling-eling di rungok no ngoten niku mawon, sampean ngeling-eling malah mumet. Nah, okay. Akhirnya dadi kerajaan kita. Nah, kita ini terjadi bangsa besar, panganane aneh, saomong-omongane aneh. Teng mriki niku bahasa yang paling kuat di dunia ketemu karo basa Quran, niku ternyata basa Jawa. Jadi Quran itu di dunia ini paling pas nih gue di petuk bahasa Jawa. Kenapa? Karena pada tuwe bahasa Indonesia mboten saged nek ketemu Quran. Wong bahasa Indonesia niku 1969 86 basa anyar. Bahasa Indonesia niku petuk bahasa Jawa niku pun mati kok. Bahasa Indonesia nggih, petuk bahasa Jawa niku mati. Kunduran truk ngono wis ra iso bahasa Indonesia niku. Coba kira-kira apa? Kunduran truk kan bahasa Indonesia ini apa? Wis ora iso, kebelakangan truk ya keliru. Truk mundur kena orang ya kedawan. Lha endah boten saged, pun boten iso. Pak Dul, muayu kepising pecirit-cirit. Iki nek bahasa Indonesia ini apa kira-kira? Ndak bisa. Lho, mati. Bahasa Indonesia ini udah penuh bahasa Jawa ini guys, K.O. Gitu. Loh. Mati. Bahkan seluruh bahasa dunia ini udah penuh bahasa Jawa, mesti mikir kok. Bahasa Arab ini penuh bahasa Jawa, dikeroyok mati kok. Bahasa Inggris ini penuh bahasa Jawa, dikeroyok mati. Bahasa Inggris ini, duwe sitok tok. Nopo rice niku sego. Lah nek wong Jawa iki keroyok tenan rice mu iku. Kene nek isih ning sawah cilik-cilik jenenge wine, nggih ta? Engko rada gedhe jenengane wa pa pari. Engko nek wis dipanen jenenge gabah. Nek digiling jenenge beras. Gilinge cuwil-cuwil jenenge menir. Lho, didang jenenge sego. Ora apa digondol cecek siji jenenge upa buntel jenenge lon rong dibuntel janur jenenge ku opat masak kesuwen silite ireng jenenge intip diublek-ublek jenenge bu ora kepangan garing jenenge ka lha kono meng rice ngono tok iki mboten mampu nek basa mriki langsung back ngoten niku sleep naum bahasa Arab ya. Naum tidur, sleep tidur bahasa Jawa ya sih. Para alim, para ulama, para sepuh nindro ngisore titik meneti lem sare kekasih-kekasih kita bubuk kita wong biasa tuh turun no copet micak itu naum tentok. Lha kadang iki sederhana-sederhana ne adene kaya orang ngene iya ya apa Jawa bahasane. Wong Arab iki sakata tiba. Wong Jawa ya delok sik sakatane tibane piye? Nek ngene jelungup, jelungup iku nek yuk ngono to. Ha nek lambene kena pasir hok ngono nyosop ngono. Dia tu jeluh, anak gelundung orang jungkel, gitu. Anak mengburi gap, anak neng glem, lalu sakotong, orang dok mereka. Okay, bahasa. Kalau kadang ni, kalau ni kira, kadang ni kira tadi keguyon lah. Kaya ini keguyon, tapi kok lu, ya tenan ni. Wong Eropa niku mikir ngene bingung. Bahasane padha, ucapane siji, pati. Mati. Pati. Pati-pati. Lha apa? Apa? Kowe aku maru telok. Njuk apa? Njuk pati. Kowe asilimu kok ndi? Pati. Lha ngopo Melayu? Aku ora pati seneng. Ngopo kowe kok uyek-uyek? Aku senenge kepati-pati. Lha nek kadang lho nek wis basa Jawa niku nek petuk bahasa Arab ya clear langsung beres pokoke. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bahasa Indonesia masalah. Ngapa idul kowe mau teko pengadilan? Dadi saksi aku ngono. Nang lapo kon dadi saksi? Lah aku perus idul apa si matiku nyolong. Nak kira Robi tak delok ngene njugil ngono. Oh, pantes kowe dadi saksi. Hooh. Oh. Lho, saksi adalah orang yang menyaksikan zahiran, gitu. Wa batinan zahirah. Njugil ngene. Nene saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, sampean roh Gusti Allah. Kok bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi nek bahasa Indonesia iki roh. Nah, tapi nek kena basa Jawa rampung ndak ada perdebatan. Asyhadu apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu nakseni sapa ingsun. Anakseni bukan menyaksikan. I'tiqadum bil qalb. Anakseni ingsun alla ilaha ing yen ta ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Mun beres. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ahli bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia teko SMP negeri konrene nek iso bedake pengasih karo penyayang. Engko lak pengasih penjelasane dawa ngono. Penyayang ya dawa adalah titik-titik koma. Sing wis nang perkeruwer-perkeruwer wis rantek pokoke. Lha nek nek basa Jawa beres kok. Bismillahirrahmanirrahim nyebut asmane Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat beloko pun beres. Lha mulo ngaji Quran niku nek ngangge basa Jawa niku enak. Mula sakniki iki ana wong ngaji Quran nganggo bahasa Indonesia kanthah sing konslet niku. Soale bahasane enom. Ini ku basa tok. Kita ini bahasa. Apa yang tidak dipunya? Tani lemlo kadang kita ini selalu apa-apa dianggap salah. Termasuk begitu Islam teko seolah-olah kabeh salah. Bon ku tak jelas nungguri. Kita cita-cita balik rene meneh. Nah, begitu Nasrani Yahudi Bani Israel iki duwe kitab menangan. Akhirnya terus sak geleme dhewe disolan salini. Bareng disolan salini, Nabi Sulaiman pusate teng Baitul Maqdis, anak putune nggih karepe dhewe. Mila kali Gusti Allah ben menungso ora lali asal usule, situs niku petilasan Baitul Maqdis sementara digunakan tapi dibalikno nang sing asli. Bahwa luwajaka syatrul Masjidil Haram. Dibalikke malih teng petilasan awal seko jalur Nabi ya ada. Lah bareng dibangun malih sak petilasan iki dadekke petilasan, dadekke jalur uluhiyah malih sing paling boten trimo Yahudi kali Nasrani. Lah niku terus tokak takok, ya Muhammad apa? Aku yang ngaku penerusin Nabi Ibrahim lho. Kowe ngerti lah ceritane nabi-nabi mbiyen sadurunge Nabi Ibrahim. Akhire karo Gusti Allah diceritani para nabi mbiyen bi. Biyen ngene lho ceritane. Oh, ngerti ya bocah iki jarene ngono. Ora ngarang iki padha. Ashabul Kahfi ngerti ora? Ora ngerti. Ya nek ora ngerti ora usah cerita, nabi ora ngerti. Karo Gusti Allah ceritani. Lah suwe-suwe niku Yahudi Nasrani takoke niku luwe ngeyel. Lek kowe penerusin Nabi Ibrahim, ya ngerti lah petilasane ning endi. Mbah Ibrahim waktu bangun Ka'bah kawitan apa meletakkan batu pertama sabari runtuh niku ning saka ngendi? Ora weruh. Mbah Mael ning endi mbiyen ning rewangi? Lambo. Mbah Hajar ning endi? Ayo, Bu. Nabi palsu. Lha niku mulo Nabi Muhammad itu mendino ming mumet ditakoni petilasane endi, Pak Ibrahim endi. Niku mulo terus akhirnya Nabi Muhammad diangkat teng langit jenenge Isra Mi'raj. Mulo Isra Mi'raj niku napa ana penjelasan napa Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Tembung akhire innahu huwas samiul basir. Kenapa kok samiun dat kang krungu? Ya krungu kelo kesae Nabi ditakoni dulur tuwe iki lho. Petilasan endi? Mening ndi? Mening ndi? Nabi Muhammad yo kan jawab wong menyene karo wong itu sudah harus jawaban yang pasti. Wis ora usah kampura iso kamakola kira-kira gitu. Lah nek basirun itu kelo kesae Nabi Muhammad ditinggal sedo siti. Siti Khadijah. Lah bareng munggah ya terus takok. Petuk Mbah Pro, Mbah. Lulu Yahudi Nasrani ya Bani Israil kakange kula niku lho takok mawon. Jenengan meletakkan batu pertama itu pundi to Mbah anu waktu bangun mleh? Wong kono iku, kok nek mudhun teng rono. Kuwi kok teng rono jenenge Makom Ibrahim. Nang Mbah Mail teng pundi? Nek Mbahmu Mail sebelah kono iku, lang kok nek mudhun teng rono jenenge Hijir Ismail. Lah Mbah Hajar nang pundi? Mbah Muhajar nang kono lho, pentol kono karo pentol kono kuwi mloya mlayu. Engko nek mudhun teng rono ya jenengane Sofa Marwa. Lah jenengan balangi setan teng pundi? Nang kono iku ping siji, ping loro, ping telu. Lah Ka'bah niku pripun to critane? Aku dudu tekku, tek Mbahmu Adam wong nang kono iku takono dhewe. Akhire marane Mbah niku napa? Lah iku kan bandaraku pertama tak tengeri. Supaya sesuk anak putune menungso iki ora kelangan asal usul. Lah nek Jabal Rahman niku napa, Mbah? Nah iku coba takokno teman-teman. Iku tugu kisah cinta I love you ku karo Mbahmu Hawa. Ya tapi yang ngono-ngono sesuk tili ana cek kowe ngerti kabeh biyen menungso niku asalnya dari cintaku karo Mbahmu Hawa. Sangarana ya sesuk tili rono jolali. Oh, bebah, geh. Akhirnya mudun Nabi Muhammad. Yahudi teruk, ini tu. Oh boh, macam orang gini. Makam Ibrahim. Mungkin jadi Ismail tu kan, loh. Sofa marah kan. berarti ini nabi tenan. Mulai akhirnya Yahudi Nasrani begitu petilasannya beres, Yahudi Nasrani ampun gege kula derek sampean nabi karek nyiso telu Bani Kunai kok Banu Nadir kali Banu Qura Quraidah lho petilasan mulai ini saat ini yang paling gede petilasan itu Yahudi karo Nasrani lah boloni saat ini yakeh petilasan salah kabeh. Lah supaya umatnya nabi niku ya ora lali, mulo terus begitu nabi dadi nabi, wis diatur kabeh umatnya Nabi Muhammad kongkon nglakoni napa ibadah haji untuk napak tilas sejarah perjalanan menungso kong alam akhirat. Lah niku jenenge innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek cara Jawa aja lali sangkan paraning dumat tine nah ya. Oh lah niku terus akhirnya terus. Lah awak dhewe sing adoh sing ora weruh kono cukup kongkon gawe pemancar rupane masjid rupane musala untuk membangun sinyal dugi mriko fawalu wajaka syatrul masjidil haram. Lah awak dhewe nuli wong wis duwe anu napa? Duwe handphone ibaratnya duwe pemancar ya butuh sinyal mulo butuh pulsa lah sinyale ya sinyale Kanjeng Nabi. Nah sinyale Kanjeng Nabi niku dibangun lewat pemancar cilik trafo cilik sampean ning kene trafone sapa ya kiai-kiai mriki ana alumni Lirboyo Suryae nggih Lirboyo. Ah niku golek sinyale nyambung tenggene sinyale Mbah Idris sambung tenggene sinyale Mbah Marzuki sambung tenggene sinyale Mbah Intan Mbah Abdul Karim Lirboyo gitu. Mbah Abdul Karim sambung sinyale tuku sinyale ngoten nggih. Padha simpatine ngoten tenggene Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari tenggene Kiai Khalil, kita Mbah Hasyim Asy'ari tenggene Kiai Asy'ari sambung sinyale tenggene Kiai Khairon Mbah Gareng Ngeroto Purwo. Dadi Mbah Gareng niku sambung sinyale tenggene Mbah Abdul Wahid Boyolali, tenggene Mbah Abdul Halim sambunge. Mbah Abdul Halim niku sambung sinyale tenggene Mbah Sufyan Tuban, sambunge tenggene Mbah Jabar Ngirip Tuban, sambungnya tenggene Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambu, sambungnya tenggene Mbah Pangeran Benowo. Mbah Benowo ini harus disambung kali guru ini pun namanya ini pun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Ngeten lah Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Dan Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng itu ya koncone termasuk Mbah Kencono Wulung ini sak rombongan ini, sak angkatan. Dan Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng itu sambungnya tenggene Sunan Kali Joko, jeng Sunan Kali Joko niku sambungi tenggini Sunan Bunang, tuku sinyali tenggini Sunan Ngampel, Sunan Ngampel tenggini Mbak Brohim Asmoro Kondi, Mbak Brohim Asmoro Kondi tenggini Syekh Jumadil Kubro, Syekh Jumadil Kubro tenggini Syed Muhammad tenggini Syed Ahmad Jalaluddin Cempo, tenggini Syed Abdul Malik Mongol, tenggini Syed Alawi Amil Faqih, tenggini Syed Ahmad Sokhib Mirbat, tenggini Syed Ali Khalik Qosam, tenggini Syed Alwi, tenggini Syed Muhammad, tenggini Syed Alwi, tenggini Syed Ahmad Al-Muhajir, tenggini Syed Isa An-Naqib, tenggini Syed Ubaidillah, tenggini Syed Muhammad, tenggini Syed Ali Uroiti, Syed Uloidi tenggene Syed Ali Uloidi tenggene Syed Musa Kadim tenggene Syed Ja'far Sodik sambungnya tenggene Syed Muhammad Bakir sambungnya tenggene Syed Ali Zainal Abidin sambungnya tenggene Sayyidina Hasan Husain sambungnya tenggene Sayyidina Ali. Lah niki sing sambung langsung teng Rasulullah. Mengono tok e lho kok angel men kedang. Mula awake dhewe niku ya kudu sambung ngoten niku. Lah Nabi Muhammad niku ora lali kali sing bubak alas Mekah mulo sampai sejarah Nabi Ibrahim sak umate dikokon napak tilas. Nggih ta, sampai umate kokon napak tilas. Karo Nabi Ibrahim umate ra entuk lali sedina kok ndongake ping 5 kama sholai taala sayyidina Ibrahim sampai anak putune Nabi Ibrahim kok ndongake wa ala ali sayyidina Ibrahim lho mulo Yahudi Nasrani niku ya bendina entuk dungane awak dhewe. Wong niku ya Ali Ibrahim mulo sesuk Yahudi Nasrani niku ya dadi Islam kabeh. Ngono lho, ya engke akhir zaman dungane awak dhewe niku wong diulangi kama sallallahu taala sayyidina wa'ala Ali Hayyidina Ibrahim. Islam kabeh niku sesuk. Cuma nek wis Islam kabeh donyane kukut. Lek kita tutup terusan. Lha mulo wong sedulur niku ya kadang gentenan to. Yahudi, Nasrani, Islam iki ya ribute niku teng Filistin mereka wong pancene sedulur. Hindu napa ora ribut teng Palestina, ora sedulur. Lha tinggalane Nabi Ibrahim kok lah anak putune ya gelut ya biasa ana rebut ning Filistin ini biasa. Teng mriki anggar wong rebutan sawah mesti sedulur kok. Tonggone ora bakal ribut, paling royokan galengan gitu. Nek are tonggo nek ribut perkara sing duwe sawah sapa? Mesti sedulur. Padha karo sing duwe Filistin niku sapa? Wong tinggalane Nabi Ibrahim sing Islam ya ribut, Yahudi ya ribut, Nasrani ya ribut. Tapi jenenge sedulur niku ya rukun gentenan di sisi Filistin ribut, di sisi yang lain rukun urusan haji Yahudi karo Islam rukun. Wong Islam lunga haji, wong Yahudi gaweke pesawat wis biasa. Zaman nek lunga haji mesti goleki wong Yahudi soalnya sing iso gawe pesawat wong Yahudi. Nek Yahudi mati kabeh sampean nglangi gitu. Mula ya hancur kan Yahudi ngono ya. Nek wong Filistin iso numpak unta, nek wong mriki numpak perahu wedi, sadike mulo numpak pesawat. Lah Pak Habibie kon ki pesawat ya dereng dadi wong jenenge tetuko. Sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Teko lho ya. Lini ki kadang. Mulo kita bisa melihat kenapa kemudian kiai-kiai Indonesia ini kok ora patek galak kaya ngono. Mikir kok piye. Yahudi hancurkan matek nek kene lunga kaji ra ono Yahudi yo nglangi dene iki lho sing Nasrani yo kekancan nek urusan rabi mesti nglibatke Nasrani kok wong Islam angkah tu kawazawaj tu ka bil mahril atau tu halan ngono nggih kobil tu nikahane kowe Islam tapi sampean delok rupane ngantene langsung wah Prancis to rupane ha sing gawe wedak gawe parfum wong Prancis, wong niku wong Nasrani, ngerti? Nah wong wedak mriki, wong mriki wis ora doyan wedak winong, wong beras dideplok e blontheng kabeh. Lha mulo sikap para ulama sepo para kiai dito grasa grusu mboten kok. Tenang kok. Liyane Allah Akbar ngono kiai-kiai paling mengallahu akbar. Kadang seolah-olah kita bersih di sisi yang satu tapi kotor di sisi yang lain. Mula dadi kiai ini ora gampang zaman kemplu koyo ngeten iki. Zamane Dian iki ya niki. Mula dadi kiai ini ora gampang sak niki. Rokok haram. Ora apa-apa zaman muni rokok haram. Aku ya seneng. Nek rokok haram wong ibu-ibu ya ora seneng rokok. Rokokan bojone rokok ya ora seneng. Tapi nek rokok diharamno bahaya kanggo ne Indo. Nisa, karena seluruh yang terkait rokok jadi haram padahal negara mengambil cukai rokok 74 triliun rokok haram 74 triliun haram gue bangun apa lebu APBM APBN haram gue bangun dalan-dalan haram wong sing haram rokok dosa lewat dalan pemerintah lho. Lho ini konsekuensi hukum namine mulo yo sembrono gawe hukum yo saenake dhewe. Yahudi kabeh seluruh unsur Yahudi haram. Nah, iya. Mek iki sing gawe Yahudi. Loh. Cina bunuh, hancurkan. Cina ora oleh piye to. Nek Cina lunga ke Indonesia, sing tuku bakone sampean sapa? Wong sing gawe pabrik gudang garam niku Cina. Wong Jawa lunga longok nek Cina lunga nek ngantuk ora ana udud. Udute. Hidup niku yang ngene biasa. Jadi gila. Dan mulanya ya aneh tenggerikalah. Nabi Muhammad ya jolali. Jasa nih Robbana ini askan tu mingguriyati biwatin kau ini dijar ini intabaitikal muharram. Robbana liyukimu sholat wa ja'ala bita tamna nasita wilayhim marjukum minat tamarati la'allahum. Ya syukur ini diberi ayah. Tili jenenge ibadah haji. Mlakune wis diconto, dikit-dikit diconto. Sedina ditungakne ping 5. Lah awak dhewe iki dibubake alas karo para sesepo. Sing bubake alas neng kene ya, Mbah. Ranting ngoten lho. Ya sampean rasa to iki Islam apa ora, ora sami mikir ngono wong sing bubak lah tak mikir iki Islam apa ora. Nek urung Islam berarti Islam urung mlebu Indo. Nek tapi nek barante Mbah Kencana wulung wis Islam. Wong niku santrine Sunanku. Udu sak barakane Saridin iki terus Mbah Saridin nyantri teng kene Sunan Kali Jogo gara-gara karo Sunan Kudus ngono nang Sunan Kali Jogo wong dikongkon adzan kok keliru. Mbah Saridin kan kena adzan wong biasa nuntun munggah menara kok kena biasa krungu adzan. Lho kok dikongkon adzan iki keliru. Kudune Allahu Akbar Allahu Akbar malah kelirune lawa bubar ngoten niku. Ya sami kali Sunan Geseng kongkon ya hayu ya koyum ya kayu ku ya ka yumu Sunan Bayat kongkon ya fataku ya rozaku ya kapasku ya jarakku ini yang pengen wong ilat Jawa wong orang duwe alibak tak duwe nih hono coro kok diulang alhamdu metune alhamdu ya hayu ya koyum ya kayu ku ya ka yumu robil alamin radwe kurup ain duwe nih ngo metune robil nga lamin ora duwe dot duwe ne lo mulo Ramadan metu ne romelan ngono ki lek Jawa. Lah milo kaya dhewe iki cek mboten lali dadi anak putu. Mula Allah niku ngulangi nggih lewat Quran walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman sing teko nguri ku aja lali ndongakno sing dhisik sing gawa i iman. Lho kok sampean malah ribut? Barante critane piye? Ya barante ya critane ya ngono iku mau. Mula celuk barante lunga rono rene nggawa ran rante. Saking bagus e terus dadi kencana wu. Lho ngono kok ora usah terus critane piye? Lah Indonesia tapi tulisane ra ono. Memang ning Indonesia iki ono curisane ora ono. Wong makame Sunan Kudus ngerti Sunan Kudus iki ora ono tulisane Sunan Kudus ini ora ono. Kenapa? Sejarah di Indonesia itu berbeda dengan sejarah Eropa. Sampe nek ngerti tak ulangi, tak macak dadi dosen ya kula. Sejarah niku mengalami 4 lompatan hermeneutika. Mulai cara wong sekolah. Hermeneutika 1 niku jenenge real life, nyatane urip. Sing ngerti ya sing urip niku. Misale Mbah Rante ya Mbah Rante sing ngerti. Mbah Rante sedo niku jenengane napa ana hermeneutika kedua jenengane narasi cerita. Ceritane Mbah Ran, Mbah Rante. Lah nek seneng ya diceritakno, apik nek ora seneng diceritake elek. Wis ngoten niku to. Padha karo awak dhewe nyeritake Kanjeng Nabi Muhammad niku nabi, tapi nek Abu Jahal sing nyeritake nabi ya iblis ngoten mawon. Nggih mboten? Awak dhewe nyeritake nabi apa nyeritake Pangeran Diponegoro niku pahlawan London nyeritake Pangeran Diponegoro ya pemberontak ngono to wong. Apa jare ceritane? Bung Karno awak dhewe nganggap pendiri Indonesia, jare London penghancur Indonesia. Wong karek ngono tok elu kok bingung. Ono wong wedok kok ayu, jarene bojone ya paling ayu. Jare sing cintane ditolak ya wong wedok paling brengsek sak donya lho ngono ta angel. Nabi Muhammad sing nyeritake awak dhewe nabi, nek sing nyeritake Abu Jahal ya setan padha mawon. Bulahab Muhammad setan. Nu tadi guna awak dhewe rasul. Allah lu ngono kok angel gitu. Kula ning ajeng panjenengan nyeluk apa sampeyan nyeluk kula kiai. Nah bareng terus sing ajaran sing cingklang-cingklang niku nyeluk kula. Oh tukang menyesatkan. Ya ngoten niku padha mawon kok bingung sampean. Mula kula rapatek ngumun. Kula jelaske ngeten iki, ana sing ribut teng niku tak delok oh iki sing ora alirane dhewe. Mula dadi kiai tenang mawon. Aja meneh kok kula. Gustur lho dilokno wali setan gitu. Gustur dilokno wali setan. Pak Said dilokno Kiai Sangit. Syiah ngono kok bingung sampean. Maka kalau melihat sejarah itu tidak usah terus kudu ir putih kabeh ora iso. Mesti ana putih ana ireng.

Kacen. Lha terus dikongkon nutup aurat. Ya kabeh nutup aurat nek wong lanang bayana surah waruba, nek wedok sak awak. Menghasilkan mampu menghasilkan fashion carane ngoten niku. Cara pembuatan baju. Lah nek teng Arab ya ngoten niku wedok motone ketok, jubahe pasiking. Lah nek teng mriki ajeng nggo ngoten niku nggih mboten napa-napa nek pas panjenengan mboten derep, mboten tandur. Nek pas lunga derep, lunga tandur ngoten niku ya angel kesrimpet sampean. Nabi korbane napa? Korbane unta. Teng mriki mboten enten suuban Indonesia niki tukule sapi karo kebo apa sapi ra entuk dibeleh teng Kudus wong rapenak karo wong Hindu. Lah kene ya akhire mbelehi sapi karo kebo. Mboten lho ajeng beleh unta ya aja cekel polisi sampean mung nyolong untane kebon binatang. Lho cara-cara ulama biyen mana ada yang ribut akhir-akhir niki mawon. Lha niku lho. Melo kula wingin ana ditakoni. Kenapa Anda begitu membela bangsa? Lho aku dikongkon Gusti Allah. Bolak-balik meneh ning Quran ya disebutna awak dhewe niki menungso. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Awak dhewe menungso ning menungso Indonesia syu'uban wa qabailan Indonesia. Lah apa elek-elek ayo menungso. Teng Quran menungso niku dipun sebataken laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang terbaik. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kejaba wong iman tur kelakuane apik. Gawe ngene, gawe ngono nggih pesantren, gawe NU, gawe majelis napa mawon karepe naming siji. Supaya awak dhewe dadi amanu wa amilus shalihat. Lha ngene. Lha niku lho mulo kiai niku ning dimawon ya ngajine supaya wong niku dadi iman tur kelakuane apik. Tapi nek kiai kan kero. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Niku didisi sumpah. Sumpahe Allah napa? Watini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil. Amin. Watin demi buah tin niki simbole Nabi Nuh. Wa zaitun niki simbole Nabi Isa, Nabi Ibrahim tukule teng Filistin. Wa turi sinina simbole Nabimu Musa, tapi simbole Nabi Muhammad napa? Wa hadzal baladil. Amin. Demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Nabi Muhammad bangsa dan negara ini Arab. Awak dhewe bangsa dan negara ini Indonesia. Hadzal baladil aminnya Indonesia. Mula ojo ngaku umat Nabi Muhammad kalau enggak mampu menciptakan keamanan dan ketentraman dalam sebuah bangsa dan negara. Lha niku mulo kenapa Hizbut Tahrir kok disaduk? Hizbut Tahrir yang ngulang amanu wa amilus shalihat tapi lupa orang ngulang ke wa hadzal baladil amin. Saduk kok Indonesia karo Banser karo TNI Polri. Napa? Anu Basir kok ditangkap? Ya karena Basir ngajarkan amanu wa amilus shalihat pondok ngruki yang ngulang dadi wong imar terus kelakuane apik. Tapi iman api rombongane Pak Basir melupakan wa hadzal baladil amin. Lha dhewe mulo niku kuncine teng ngriku. Lha mulo ana hubul waton minal iman ana napa? Karena Allah ngajarke, kamu kalau mau mencetak amanu wa amilus shalihat jangan kamu lupakan umat Nabi Muhammad wis disumpahi wa hadzal baladil amin dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Lah nek ana iman ra ana aman, ini ora mlaku. Suriah niku iman tapi keamanannya tidak ada, ya enggak jalan. Afghanistan ono iman tapi imane ono iman ning amane ora mlaku, ya ora jalan. Dadi gile. Dadi ki mila para ulama biyen demi menjaga keamanan. Nek Allah terpaksa Allah di Indonesia mesti ribut pola jenenge pangeran untuk menjaga kestabilan apa bangsa Indonesia wa hadzal baladil. Amin. Syaikhun ustadun jenenge kiai. Nek maksud syaikhun ustadun ribut. Tilmidun muridun dadi santri. Musolla dadi langgar kalimah syahadah, kalimah sodol. Begitu dari bangsa Indonesia, kul huwallahu ahad, dari ini ketuhanan yang maha esa. Ini pun biasa teng Indonesia, cuman sing anyar-anyar sing rapat peror ribut mawon. Kenapa? Karena belum bisa menyelami Islam Indonesia. Dari gelemula, tidak usah ribut. Kita wong Jawa api kurang apa. Anggere ana wong lumpuk dikek imah, mangan ana wong lahir mangan, ana wong kawinan mangan, lunga haji yo mangan. Iki jarene ku anu pelepasan jamaah haji mesti ku yo ana mangane, mangan. Ngene ana sedekahan mangan, ana syukuran mangan. Ngoten lho, ana tanggane ning rumah sakit lambene mangap ra iso mangan, ya ditegawakno pangan. Panganan menjene wong Jawa niku mangan ora mangan ku. Kumpul mulane wis ana wong mati kok padha ngumpul ya kudu dikek imah mangan urus ribut terus daline ora ana lho wong iki wong Jawa kok wong Jawa nek ana pilkades mesti ana duwike iki Pak raketang 10.000 mesti ana sampean rasa goro karo kula pilkada ana bupati mesti ana duwike raketang 50.000 mesti ana mani politik ya ora. Indonesia sebelum punya mani politik, Indonesia wis duwe jer besuki mawa. Beo, dadi ora mani politik niku. Lengket ini endo. Saya kadang-kadang niku ora cocok, ora cocok lho, aja ngono. Kita ini orang Indonesia punya cara dan standar Indonesia. Ana maca Quran, ana wong mati, sing cak Quran kedawan ya akhir dijikono sing cekak jenenge Yasin. Begitu Yasin dinggo jenenge Yasinan. Tahlil dinggo jenenge tahli. Lan dalile apa? Ya ora ana dalile ya wong Jawa nek nganggo apa-apa akhirane an. Katok nek rung dinggo nek dinggo katok an. Ngono angel to. Ora grange lho kadang itu dalil ngene lho wong Jawa kok tahlil nek rung dinggo ya tahlil nek wis dinggo tahlilan mula nek ana wong duwe tahlil ra gelem tahlilan padha karo duwe katok ra gelem katok anu kita ini punya segalanya wis gak usah nek ribut-ribut kita ini semuanya punya gitu nek ra wong Jawa ora eneng lah makanya karena kita ini jauh nek khol-khol ini kan terus ngerti ta kita umat Rasulullah sing teng Indonesia yes biasa jenenge ya meng Nahdlatul Ulama wong pancen nah meng murid ulama nek murid nabi jenenge sahabat nah mulo kadang murid ulama karo murid nabi seje murid nabi nek diundang rolas jam 11:30 zuhur wis teko. Murid kiai diundang 11:30 duhur isin yang sawah mulo adan duhur kiai 11:30 dinteni rateko-teko ya robana ya robana isin rung rateko-teko ya tombo ati wong pegel nambahnya hati ini dewe ngono wis kowe pegelen ngamuk diuruki anjang-anjang ngono jerantal. Lha ngene kadang ndak usah dipertentangkan. Di sana enggak ada lah ning kono iki siji karo kene. Terus salate padha Allahu Akbar. Allah macam-macam ning hasilnya padha. Nek mriko dipanasi kile mboten krasa, mriki begitu melek buru koe bolong. Ting ting ting bakso. Gretak-gretak enggak baku kudanan. Lah mula bocor kabeh bar salat ditam tambal ngangge zikir la la illallah la la illallah ana sing ribut muridé nabi iki nek zikir meneng ngene la muridé nabi Kang meneng ngene atine nang Gusti Allah la wong kalongan meneng ngene ya turu lho kadang ngoten niku mawon mboten sado atau dalil kok ado-ado ngopo sih wong akal awak dhewe akal bodoh ne ya tutuk. Napa kok awak dhewe la la illallah nganggo speaker nganggo rame. Ya sing sepuh-sepuh niki cek krungu cek nira ah. Nira akil. Lah nek kene mek meneng ngene tak. Lah sing sepuh-sepuh muni apa ta iku? Tuku tasbih maca napa Mbah Mbah. Lho ngoten iki. Mula bejo sampean duwe ulama-ulama sing iso ngulang. Poso ya padha. Posone wis ngoten nika tapi nek murid ulama niku ben tambah rame tambahi mer mercon biasa dardor-dardor tengah wengi tok-tok dek engko nek wis riyo mudik bar ngono halal bi halal. Haji ya kayak gayane ulama ya siji, nek teng Mekah langsung mlebu ka. Banek murid ulama niku kajine loro, kaji asli karo kaji palsu. Sing palsu niku teng alun-alun Pati, labbaik Allahumma hajjan, tapi kabeh triplek teng mriku. Lene niku mula nek ana nek awak dhewe nganggene ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah niku nabi wal jamaah, nabi niku sahabat wal jamaah, sahabat niku tabiin, wal jamaah tabiin niku tabi'ut tabiin, wal jamaah tabiin niku tabi'ut tabi'ut tabiin. Awak dhewe wal jamaah kiai wis kaya niki kiai. Selawatan ngeten niki ya gayane murid kiai siji ya. Nek murid kiai ya gaya mriki, ora petuk nabi langsung. Mula gayane marhaban, gayane niku tok kaya rumangsa oh nabi teko gayane ngene kok. Biasa. Terus supaya kenal nabi sing bodoh-bodoh diulang Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah. Ino ne senen rolas mulut tahun gajah ne sing desa sing bodoh-bodoh gitu sing pinter ya wassalamun samirun sing pinter nom sing tuwek ya halo ya nabe salam halaika halo selo napase wis pedot nih ta indahnya murid ulama. Kita sing senengane dangdut ya dangdutan ya Rasulullah salamun alaik derere derere ya Rabbi asyaniwan anfatayanji ya dia ya wailal jun ya wailal jun duhai senangnya pengantin baru ini cara ini mengulir kiai ini senengane India ya ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Aisyah niwan daraji anwan tayaji ratal alami ya wailal jun nakhnun ana milik zan tumhi mata ana tumhi hu India sing senengane Jawa ya ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika. Lah ini kadang kita dipertentangkan dengan dalil-dalil ya sebenarnya enggak ada hubungannya ngono lah. Lah ini lah maka kiai ini tidak pernah ribut. Kita ini bangsa Indonesia punya kebudayaan, punya apa? Baru terlihat betul Rasulullah niku rahmatal lil alamin. Ora kok Rasulullah iku ora kok rahmatal lil arabiyin niku mboten. Lil amrikiyin ngono ya mboten. Lil alamin mulo ya kabeh oleh rahmate Kanjeng Nabi. Yahudi ya dadi tenang sebab ono nabi, Nasrani dadi tenang ono nabi, sing Islam dadi rukun sebab ono nabi. Lha meh ngono to saniki karepe nabi niku dadi ora rahmatal lil alamin. Apa yang keliru? Kaya nabi ku ngarep tok ya ora. Lah mula selawatan niku kan sederhana to. Mukjizate nabi niku saniki sing kula delok niku. Niku wong selawatan niku lho napa mawon kok apik? Mboten sing gumun lho. Ana Habib Syekh teko ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana bi Muhammad. Zalikal fadlu minallah. Ya nana niku yo kok apik. Lho selawatan sakmono apike ning dhuwur putih-putih kabeh. Ketekan wong Pati. Ora patek ngerti bahasa Arab. Mula teko ning gawa gendera. Ya nana ya. Lho ngono ku kok yo apik. Lho iki kan aneh lho. Duh. Iki termasuk mukjizat Nabi lho. Selawatan niku nek mbiyen kan tenang, nek ana sing ngene, ana sing selawatan cara niku berjanji apa cara isyari niku. Oh, ini. Oh, ini kayak gini-gini. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaikum. Enak. Kok tekan Nabi bisa? Yo apik, tapi tenang apik. Sing gumun lho ngono ku ketekan wong gawa gendera ngene-ngene kok yo apik. Ketekan sing gawa jempol ngene-ngene yo kok yo apik. Betul-betul terlihat betapa indahnya selawat niku. Ngopo apa wae apik. Wingi niku ana selawat cara rok ku yo apik kok. Jeng jeng jeng jeng jeng ngono lho. Rok selawat iki, selawat iki medeni wong. Kok ana diapakno iku apik iki nek ora selawat ra eneng. Kulo niku mbuktekaken wayang niku ternyata ra iso. Mbok budaya adiluhung niku ra iso dikiyak-kiyok. Bahasa Indonesia apa pun elek. Om bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap pun elek. Nek di bahasa Indonesia ana, om bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip ngono ya ora dadi kok. Indonesia Raya niku ya nek bahasa Jawa ngono ya elek. Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku, Indonesia lemah banyuku, nuku yuk elek nih. Tapi nih solawat nih, masya Allah. Bahkan ada nih ku di model-model yang udah pantas. Ayo Allah coba di dangdut no rusak. Hayala sholat, hayala sholat. Ono yo elek. Loh, nggih ta sampean cacak dulu. Iya. Tapi nek wis muni sholawat itu apik diapakno, apik. Sing teko dicokot boyo, ngono ku yo apik. Lha iki lho. Ini bener-bener mukjizat luar biasa kula nek nabi ge nek nabi belah rembulan kula wis ora weruh kula ora weruh nabi apa ngetokno tangan apa seko astane medal banyu kula ora weruh nabi napa perang mlaku diuber surakoh kecemplung kula ora weruh tapi nek mukjizate selawat kula roh. Keistimewaan Islam kulo isek menyaksikan. Nek sing liyane kulo ora weruh. Tapi kulo mantep Nabi pun selawatan. Diapakno kok apik niku kulo gumun niku. Kulo teng Maroko wong selawatan siji yo apik. Soviet yo apik. Teng pundi mawon? Sampai gumun kulo niku selawat opo kok apik. Lha niku lho, Gus Dur gawe selawatan lagu dangdut ngono yo apik. Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya. Ini pula dangdutan tadi. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih tak pandang sayang. Dulu ya apa ya. Lah kula niku tahu selawatan lagu si Komo niku ya enak kok biar. Ya nggih. Macet lagi. Apa ya Badrotim ya Badrotim tim min hazakul lakamali. Lah ngene dirungokno ya penak. Wong Sunda selawatan cara Sunda niku dirungokno ya penak. Ya Rasulullah salam salamun alaik. Ya Rafi Ashani Wadni Wadaraji Adafadaya Jirontal Natal Alami Yawailal Ju Iwal Karami Heselilin Macece. Ini enak. Wong Kalimantan Selatan selawatane bawan ter. Ya Rasulullah wa salamun alik munalik ya rafi asani wa taraji fataya je ratalalame ya uhailal jo ya uhailal jo diwal karami kota baru gunungnya bamega bamega negeri iki dirungokne iki enak ate sing niki wau kula patek ngono niki wau sing pundi sing maca rawi wau sing ngriki wau pundi ten pundi wau lho kok matek. Lha kok iso? Kok sing pundi? Sing kok ning ndi wong iki? Oh, sing maca sing kuwi lho. Lha kok suarane mirip sekali guru saya ini. Martapura, matak kok lho. Ya Allah iki. Kadek oh, rada cilik. Lha ini. Lha iki masuk ke selawat kula ro tenan. Nek sing liyane kula ora perlu mujizat Nabi wong wis biyen. Selawat iki kula ro. Ya Allah, lha mulo kiai-kiai mbiyen ning nggih lagu iso dikis selawatan ngoten iki. Jane ngene yo. Ambul sampe nek selawatan ana jawane barang ngono, aja meng dicokot boyo tok. Ha ya sakno itu wedi aku lho wedi nek ana sing kak ridi cokot boyo. Waduh mah. Ha sakniki niku aja cokot boyo wong ora wedi wong boyone ra ana. Dicokot tekek ngoten niku. Tadi cokot wedhus ngoten niku. Gae anyar aja meng turi putih ditandur nang kebon agung sesuk aja turi putih stroberi ora zaman niku kita iya niki lagi indahnya niki mila lah kita ini orang Indonesia melu Rasulullah mula ada corak Indonesia di dalam cara mengikuti Rasul. Lho salate tetep tapi pujiane Indonesia. Hajine tetep tapi manasik hajine Indonesia. Posone tetep tapi mercane Indonesia. Nah itu lho sing jenengane cari wong NU Islam Nusantara. Ora tau ora dadi pripet. Tarweh ya sampeyan aja milih sing wolu lho ya. Nek tarweh ora patek seneng kula nek wong desa kok milih wolu. Wong desa niku bodho-bodho. Dosane akeh. Lha wong desa sing unikor sing pinter-pinter niku kan dosane ra akeh. Saking pintere sampe dikir meneng ini cukup atine ning Gusti. Awak dhewe wong bodho-bodho wong desa mulo kudu gedhek-gedhek soalé nek ra gedhek-gedhek turu. Dhewe iki ning desa dosane akeh mulo arep-arep didongake tangga. Tanggane sing teng rikone kok pompong niku wis apike wong dadi wis mlebu swarga mesti mulo ra butuh dongane tong. Tonggo nu kok wis mlebu swarga nek tiyang-tiyang niku. Tarwehe ya cukup 8 wong amale wis akeh. Nah, dhewe amale titik ya 20. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8 awak dhewe diturahan 12 yen lungo. Lha kita ana mati ya gawake tumpeng gaweke ingkang mumpung isih ana ning pasar pitik. Sesuk nek kliru ya ora apa-apa, berarti sepurane Mas aku ora kanggo biyen ingkunge. Ha nek iku bener, golek pasar pitik ning ndi sampean sesuk ora pasar pitik. Ngono kok akeh. Lha kadang nang sane iki sano salat nek wong desa niku cukup Allahu Akbar. Kene ta. Aja sik Allahu Akbar. Aja wong mripate kene iki mripat desa. Nek perlu Allahu Akbar imam punya top apa. Salat ya aja kesusu dinteni aja ngenteni pujian se oh imam desa salat desa ya rasa gerayangi sikile tanggane ngono ora usah engko ndak wong sikile awak dhewe niku aja meneh digrayangi wong disenggol wenjing jingkat ae wis ngene biasa ngono ae lho rasane aneh maca surat wis kulhu ngono rasa bismillahirrahmanirrahim sampai ismarom bikal a'la ladzi khalaqa fa sawwa. Oh lan ning desa suwene. Lening nek kadang kula dadi kiai ning desa niku ngomong wong desa niki abot napa to ale yo. Kudu didongke dengan cara betul. Tapi hari ini penyumbang kekuatan Islam terbesar di dunia ada di Indonesia, dan di Indonesia disumbang kekuatan karo wong desa-desa elek-elek kaya awak dhewe iki gitu. Sing ngulangi ngangge cara ndi desa. Ngopo to? Nek orang ini gini aku turu, Mas. Jadi bila kita pacaran di sedaya ini cek roh urut-urutan ini akhirnya ini cara gondi dewe tadi ini buatan kepaten o obor roh harante mbah kudus mbah rante mbah kali joko ono ngabeh ngeriku didik ono mbah mutamak mbah mutamakin gitu ngeriku didik ono mbah penjawi lengkap mriki niku karek golek isi tok sing durung ketemu teng mriki napa kiai setan koper ora ngono nanti kiai setan koper lha teng mriki sedaya wong ini kota besar zaman riyen kota perjuangan padhe niki mboten main-main biyen mulo anak putune ya isih ampuh-ampuh ngene to padhe niki kondang-kondiang lho ya sembrono. Sing ngalim ya top, sing gablek ya top pokoknya. Lho kula niku tahu ngaos teng Pati ora tak sebutno panggonane. Ngaos teng Pati. Iki ngaos ngeten iki. Terus baru ngono kula niku kaya diusir. Gus monggo, monggo, monggo. Bareng ngaji niku langsung monggo, monggo, monggo, monggo, monggo. Monggo, monggo. Nanti to. Ya pokoke monggo. Lah kula niku ya wong jenenge monggo dikoyo rasane kok dikokondang mulih wae. Ternyata begitu kula nglirik mengguri ngeten iki ya Allah kula mungkur niku ana sing teko utuk-utuk roke semene-mene terus langsung panggul ngene iki ganti organ. Eh terus ngene iki ya Allah padhi mulo niki tak enteni tekan bengi kok ora metu tibae. Ternyata ya mek ngaji tok iki ternyata. Lha kok kadang curiga nek teng padhi iki. Kula niku mulo stenono kok tak parani rodok bengi. Nek jam siji kok rung metu berarti ra ono. Lha nopo bolak-balik ngoten niku anggur kok anggur bar ngaji gitu langsung ono metu sing roke semene lho ya Allah dangdutan tutupen botolmu ya Allah iki apa meneh lho. Eh Allah samene ono sing MC ne ya ndelok katok murup ngoten niku ya ono kula niku sampe. Mula niku tenono Pekalongan tak enteni tekan jam 12 nek ora metu berarti ra ono ora ono berarti ra ono are Pak Lurah mboten enten Lurah napa pun wingi jadi gila Indo nih sih jam enten iki jam 11 amma ba'du no, amma ba'du ini kayak mukadimah ini kayak amma ba'du kalau durung mulai ngaji ini derek ini lagi amma ba'du kayak mukadimah kalau durung ngaji bab bah kencana wulung kencana wulung kok derek dereng ning ngaji ning rampunge paling jam 3. Lha pokoke niku nggih to. Dados nek menungsa niku nek mboten dielingaken ngangge carane ka Allah ngeten iki nggih. Niku menungsa niku lali rumangsane niku kok. Niku sebab menungsa niki tetep napa mawon nggih to. Kabeh niki mbansule benjing dateng Gusti Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sing cara wong Jawa aja lali sangkan paraning dumat dumati. Nah supaya ora lali sangkan paraning dumati wong Jawa niku mbiyen kan apik ta. Gekke tembang jenenge maca pat. Napa maca pat wong urip kudu iso maca barang pat. Papat barang papat niku kancane nyawa sing medhun teng alam donya, nyawa keng akhirat medhun ngalam donya manggon jero raga-raga gawean kalongan mriki panganane wong tuwa, metu dadi uyuh, metu dadi taek, ana sing disimpen dadi nutfah,

Allah, Allah, Allah, tapuk malaku, goblok. Angger arepek tahan malaikat roke pojo. Nu aja piye? Muni Allah wis rasa iya iku ilat kalongan. Lah wis gelem ngaji, wis ana pengajian ya teko. Ana toreko ya melu, narung iso wis mati. Mula nek ana pengajian ngene teko senajan tu turu ra apa. Ngaji kok melek berarti lambene motone kupinge diwulang. Lah nek ngaji kok turu berarti bokonge sing diwulang meng ngono tok. Nah sesuk kan mesti takoni siji-siji, endi matamu ganjarane ngaji? Pun telas. Nek entek nubar ngaji terus delok wong wedok jengking lambe kula muni wow, ni entek. Kuping pun teh. Nah ganjaranmu sing ngisane endi? Terus sing tembokong terus hitung bokonge. Wa tasyadu arjulumu bokonge ono. Ya wis bokongmu mlebu swarga. Hah? Bokong tok ya Allah. Ndu sing koyo ngene iki lho. Nggih. Nek ora tau ngaji takoni marobuka. Hah? Hahe tapuk lambene. Pak langsung canggah gulune niku langsung dadi wareng. Gitu, bareng dadi wareng apa? Cemplungke neraka. Diutek-utek-utek diangkat gantung kaya siwur tutuk imodal madil keterangan bodol, gecek ajurmu mur kaya gedebok bo. Bosok mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng utek-utek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo. Bosok. Lha niku Sunan Ngampel sing ngulang diulangke tenggene Sunan Kal Sunan Bu. Bonang Sunan Bonang diulangke teng Sunan Kali Jogo ngoten lho. Eh. Supaya bahas, supaya wong ini paham terus digekke tembang apa digekke gamelan slendro pe. Pelok muni nang ning nang nong dang dang dang dang, dang gung nang ning nang nong urip ku nang kene ya nang kono nang kene ngaji nang kono nyolong pi pitik wong urip ya ngono iku kadang apik kadang elek ya nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono tapi nek pengen pungkasan apik dang dang dang dang gung dang dang balik nang Sang Hyang Agung dang balik oh nang Gusti Allah. Nah, wong pati kadang ora ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang. Ngono lah. Aja sing bar sok tak jelasno detail iki nggih. Babakan kita ini sebagai sebuah bangsa yang sudah punya nilai, yang sudah punya budaya Islam teko rukun iki ora ana nek kaya Indo. Indonesia iki barate niku asam di gunung garam di laut iso petuk ora top piye. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'd. Aja nyeluk nabiku kaya nyeluk kancamu. Lho ngono wong Jawa niku ya ora wani nyeluk nabi kok emat. Wong teng Jawa niku sadurunge ketekan Islam nyeluk bakul bakso wae pak ngono lho. Mula nek wong Jawa kok muni Muhammad mesti ora Jawa. Ngoten iki ta. Lha nek ana wong kemlinti niku nek ning Jawa ora Jawa. Nggih. Wis iku mawon sesuk tak terusno malih muga-muga acara dalu menika angsal rida saking Allah Subhanahu wa taala. Kita gadah bangsa dados bangsa ingkang sae, kita gadah desa dados desa ingkang sae, gadah anak turun dados anak turun ingkang sae. Sedaya pinaringan barokah husnul khotimah angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanallahi al-dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma akhtim lana bil iman. Allahumma akhtim lana bil khair. Akhtim lana bi qawli la ilaha illa Muhammadur Rasulullah. Allahumma akhtim lana bil khatimah. Ridhoka ya Allah, syahadu rasulika bi karamatika ya Allah. Bihaqqi Rabbana in askantu min dhurriyyati badana. Rabbana li yuqimi sulata wa jibana. وارزق من ثمرات المسلمين جل وعلا من ذريتنا من الخير من الثمرات انا ذي مراد الرحمن يا بين امهاتنا من شيخ مشيخنا وجداد وجداتنا نخصوصا الى روحي با عبد الله كم جل وعلا اللهم اغفر لهم وارحمهم وفقهم وبارك اللهم ارض حرمنا هجرهم وطنهم رضي الله عن رياض الجنان اللهم اجعل هذا فرجا محمد رسول الله يا قيادنا في سلمة معينا هجينا وادخل في عباده وادخل الجنة وبناتنا في الدنيا حسنة وفي الدنيا